صل على محمد وعلى البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal amma ba'du. Hadratal mutaromin, para kiai, para ulama yang saya takzimi, yang saya hormati, para pejabat, wabil khusus jajaran rektorat Civitas Akademika Universitas Jana Badra, segenap mahasiswa mahasiswi dan anak-anak menwa, karena kalau biasanya pengajian umum yang nyambut banser ini menwa, resimen mahasiswa pengen jadi polisi kagol rasido. Ya, dan ya, serta adik-adik hadroh, wah seragamnya anyar. Jenengmu apa le? Manuto Muhammad. Kok rupamu ra manut? Serta anak-anak saya yang tadi ngawal pengajian di Sarkem, Laskar Jogja, Pemuda Akhir Zaman, dan Laskar Ora Aji, yang insya Allah mereka istiqomah setiap kali Gus Miftah pengajian di Sarkem, mereka pasti ngawal. Saya nggak tahu tujuannya bener-bener ngaji apa kangen karo lonte, aku ora ngerti. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya termasuk orang yang meyakini bahwa apapun yang terjadi, keadaan yang ada, semuanya atas izin Allah Ta'ala. Termasuk saya jatuh dari motor, itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Maka begitu mau jatuh itu, hari Selasa, hari Minggu saya pulang umroh, hari Senin saya di rumah, hari Selasa saya naik motor. malam Selasa itu saya sudah punya feeling bahwa saya akan jatuh. Saya bilang sama istri saya, Beb, kayaknya mungkin besok Abah akan jatuh. Istri saya tanya, jatuh dari mana Abah? Ya pokoknya jatuh. Mbah jatuh dari motor, dari pohon, dari amben, apa pas kelon karo bojone tiba, saya enggak tahu. Istri saya heran, kok bisa Abah? Ya besok kamu lihat. Akhirnya sebelum jatuh itu saya sarapan soto. Karena pas enggak puasan Dawud, saya sarapan sama istri saya. Setelah itu saya ngidupin motor, udah lama gak naik motor, saya naik motor baru 5 menit keluar dari pondok, jatuh. Begitu jatuh, saya tidak mengira ada yang patah, Pak. Karena pakai kaos tangan. 5 menit kok tangannya kerasa loro, saya buka, ternyata kelingking saya ini keriting. Keriting, jadi 3. Loh, kok keriting aku? Begitu jatuh jadi 3, saya pulang. Sampai rumah saya bilang, loh kok apa bisa jatuh? Istri saya jawab, iya wayai, karena wis wayai tiba. Jadi kalau kemudian mensikapi musibah atau masalah itu dengan enjoy, itu ya enjoy. Yang kemudian jadi masalah itu adalah ketika kita menyikapi masalah dengan grasa grusu, menyikapi masalah dengan panik, menyikapi masalah dengan apa menah istilahnya, lawang Jawa gitu, kemerungsung, maka gak asik. Akhirnya saya minta sama istri saya, tolong segera dibawa ke rumah sakit karena nanti malam Abah harus pengajian di Ponorogo. Karena betulan Ponorogo itu jamaah kita luar biasa, sealun-alun Ponorogo itu penuh pengajian pemilu damai supaya tidak ada gontok-gontokan dalam pilpres ini. Ternyata sampai rumah sakit di ronsen, dokternya bilang, ngapunten Gus, niki tangane tugel, drijine tugel. Sing tugel pinten? 1 2 3 4. Jawaban saya apa? Kok mung papat? Saya bilang sama dokter, bisa enggak segera dioperasi? Saya pengen nanti malam pengajian di Ponorogo. Akhirnya jam 9 puasa, jam 4 operasi. Saya bilang, keluar dari meja operasi jam berapa, Dok? Jam 6. Bisa enggak nunggu saya sadar, dinaikkan ambulan, langsung saya berangkat ke Ponorogo. Malah susteryono saya ngomong, wo wong edan iki. Lah kira-kira. Pikir saya, Pak, kalau jam 6 itu selesai, naik ambulan sampai Ponorogo jam 9 langsung pengajian karena yang undang Kapolres Ponorogo sama Pak Bupati Ponorogo. Tapi ternyata dokter tidak mengizinkan. Kemudian ada pertanyaan dari istri saya, "Abah, kenapa toh udah jatuh? Tangannya patah, drijine patah." Jadi yang patah ini 3. Jadi yang tengah ini baru bisa gerak tadi di sarkem. Mau nih rong iso le, mau nih. Kok kowe mikir apa-apa tak ajar lho kowe. Jan iso bengak iki mau kok. Kalau mbayangke sing ora-ora. Ini pertanyaan dari istri saya sederhana. Kok Abah kenapa sih udah sakit seperti itu tetap ngeyel kalau pengajian maunya enggak berhenti? Maka saya biarkan saja sampai hari pertama habis operasi Pak Kapolda datang, Pak Doviri datang. Gus tolong istirahat ya, tolong istirahat, jangan kemana-mana minimal seminggu, minimal seminggu. Hari kedua saya bilang sama dokter, tolong segera infus saya dicabut, kalau enggak saya cabut sendiri. Gus minta mau kemana, saya mau berangkat pengajian ke Kendal, saya ditunggu 5.000 orang di Kendal, saya harus berangkat. Dokternya enggak berani, kowe ra wani, aku wani, tak cabut. Rasa ngayel kowe, Dok. Kula ngomong dokter iki goblok kok aku. Lah ngapa dokter goblok? Ya cetok saben wong teko ditakoni kok goblok. Lah pinter ngapa dadak takon ngono. Sing pinter iki mung dokter hewan, ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ono sapi teko takoni sapi kowe lara apa, ora ono. Goblok kowe aku. Dokter nesu, alah sing goblok iki wong Islam, Gus. Lah ngopo? Lah cetok, ngopo sing ngentut bokonge wudu sing dirau piraine? Cangkemmu ngejak gelut kowe aku. Saya jawab, kenapa orang Islam tuh yang kentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya sama dengan dokter? Kenapa sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Ya, mbok matane kuwi disuntik. Akhirnya saya jawab, kenapa kemudian Abah ngeyel, sakit tetap mau berangkat ngaji? Ini belum seberapa saya bilang. Belum seberapa, saya dulu punya kiai di Lempuyangan, namanya Mbah Ahmad Dardiri. Pulang pengajian dari Magelang, tabrakan di Salaman Magelang, salam. baratnya timurnya Muntilan itu baratnya Tembel, tabrakan. Tabrakan ndase nyuwun sewu mustakane sigar. Mosok kiai kok ndas ora wangun to. Lah cah iki ndas yo wangun. Mustakane ini bentet, kepalanya ini sigar. Bentet berdarah-darah. Pulang dari Magelang pengajian malam disampai salaman tuh tabrakan. Ber begitu. Karena saking kencengnya dan ini. Akhirnya apa? Beliau dibawa pulang sampai rumah, mau dibawa ke rumah sakit. Begitu mau dibawa ke rumah sakit, Pak Kiai ini enggak mau. Tolong jangan Pak saya dibawa ke rumah sakit. Kenapa Kiai? Lebih baik saya mati di rumah ketika mulang ngaji daripada saya mati dirawat sama dokter. Apa ini semangat enggak luar biasa? Dan semangat itu saya contoh. Alah mong tangane tugel, drijine tugel, ora apa-apa. Sementing jek duwe nyawa. Lebih dari itu apa? Karena Rasulullah itu ngiming-ngiming saya, ngiming-ngimingi kita semua. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau berangkat ngaji kok alas-alasan. Coba Anda perhatikan sabdanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah katakan? An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Artinya apa? Kalau ngaji ini menjadi kebiasaan bagi saya pengen ketika kemudian malaikat Israel itu datang menyaksikan saya mati. Jadi Anda jangan salah, Israel itu tidak mencabut nyawa, tapi Israel itu melihat Anda mati, melihat nyawa itu keluar dari tubuh kita. Nyawa itu mau keluar dari tubuh kita itu seperti seorang ibu mau melahirkan anaknya. Ono kalane wong lahir keke gampang, ono kalane ngelahir keke susah. Ono kalane wong mati kira iso-iso karena nyawane ra metu-metu. Ono kalane wong mati, wong lahir keke yo gampang. Bayine metu niku yo ono kok. Aku kan duwe tangga anaknya 10, anak nomor 9 mati nih, oh, nyuwun sewu. Lahire apa? Pas ngising bablas melu nglairke. Ngeden bayine metu. Bajigur ah. Sing metu ra mung tai dan itu lho, bayine melu metu. Iki yo ono iki. Lah, lah kuwi kanane. Karena anaknya oke, dalane wis apal. Lah, mengarep nglairke to kowe. Lah, orang itu kalau mau mati itu sama dengan orang melahirkan. Lah, enak dan tidaknya nyawa itu lahir tergantung sewu. Enak dan tidaknya nyawa itu keluar tergantung kebiasaan dia selama hidup. Kalau hidupnya itu enak, metune nyawa ki yo gampang. Karena apa dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya nikmatun wa dunya musibatun." Dunia itu nikmat dan dunia itu musibah. Pertanyaan saya, bagi siapa dunia itu nikmat? Bagi orang yang baik. Bagi siapa dunia itu menjadi musibah? Bagi orang yang jelek. Dunia ini ni'matun bagi siapa? Orang yang baik. Kenapa? Karena selama hidupnya dia itu pada hakikatnya sudah menuju surganya Allah, tetapi belum sampai, sampai kemudian dia mati, dia membuka pintu surganya Allah. Maka Anda lihat orang itu kalau baik biasanya matinya tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena oleh Allah diiming-imingi gambare surga. Lho, jane wong apike ra gelem mati, Pak. Iki lho deloken surga jatahmu, begitu ndelok, wow. Ana bangunan yang indah, begitu lihat rumahnya, alah bocor kabeh. Ndelok meneh, wow, ada emas berlian, begitu ndelok montore pitung. Ndelok wow, bidadari cantik, begitu ndelok bojone lonyot kabeh. Makanya begitu melihat gambaran indahnya surga itu dia tersenyum, Pak. Begitu dia senang dan terpesona dengan kenikmatan surga itu, Allah mengeluarkan nyawanya pelan-pelan, ditampani karo malaikat Israel. Kopi teko ditampani karo meja. Sok baik lo. Ditampani. Maka orang baik itu matanya tersenyum. Saya diprotes oleh kalangan orang-orang yang mengatakan apa namanya? Alah enggak ilmiah, Gus. Loh, saya bilang tidak semua ini mumpung di kampus ya. Saya kan sering YouTube-an dan diskusi dengan Deddy Corbuzier. Sampaian doakan insyaallah dalam waktu dekat Deddy Corbuzier itu mualaf. Sedang OTW ini. Apa kuwi OTW? Aja takon wae. Entenono. Saya sering ditanya begini, Gus. Kenapa ajaran agama itu banyak yang tidak ilmiah? artinya ilmiah itu kan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara tangible, empiris, nyata, logika, rasional, itulah ilmiah. Kenapa ajaran agama itu kadang-kadang tidak tangible? Surga itu tidak tangible, neraka itu tidak tangible, tidak rasional. Jawaban saya sederhana, Master. Kalau semua ajaran agama itu ilmiah, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Justru kenapa agama itu kemudian menarik? Karena beda dengan ilmu pengetahuan. Kalau semua ajaran agama itu ilmiah, berarti saya nggak perlu beragama, cukup kuliah mendapatkan ilmu pengetahuan. Betul nggak seperti itu? Nggak harus nggak ilmiah lah, ilmiah yo ra iso bro, apa-apa kok ilmiah lah, ilmiah kowe stres. Nabi Ibrahim kon boleh anaknya Ismail, kowe nganggo akal rasional yo kentir ndasmu. Gusti Allah ki pekok, duwe anak mung siji kok kon boleh. Maka saya bilang, apa bedanya ilmu pengetahuan dengan agama? Kalau ilmu pengetahuan cukup dengan menggunakan akal, tapi kalau agama dengan menggunakan hati. Maka ayat yang diterima oleh baginda Rasulullah pertama adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Kalau saya sering ngomong dengan kawan-kawan saya Muhammadiyah, apa bedanya wong NU karo wong Muhammadiyah? Lah wong NU kuwi biasane gede atine, yen wong Muhammadiyah biasane gede ndase cangkemmu kuwi akale kok ndase iki lho. Melang ndase-ndase wong Muhammadiyah. Akale. Makanya orang-orang yang non-NO itu setiap kali diajak melakukan sebuah amaliyah pasti bertanya, dalile apa? Lawang NO enggak, Pak. Ayo kowe melu ngaji nggih kula nderek. Apa meneh sing dawuhi kiai? Soale apa nampane nganggo ati. Ayo tahlilan nggih kula nderek. Yuk ziarah yuk kula nderek. Orang-orang yang non-NO itu biasanya dadak takon, ayo tahlilan dalile apa? Ana-ana sing takon, Gus, ngopo to wong NO ke lek maca dalil ndase diubah-ubah ki? Apa oleh? Itu banyak pertanyaan seperti itu dan banyak saya jawab. Termasuk ini besok saya bulan Maret ini ada taping untuk bulan Ramadan di Kompas TV berbicara soal itu. Iya. Ngopo wong NU kok lak maca dalil, lak maca tahlil ndak sih diubah-ubah ki. Lak maca tahlil lak beda-beda to ni. Mbok 10 ono modele. Awakmu lak ziarah makame Gus Dur no, sing teko 10 rombongan ngobahke ndas yo beda kabeh. Ono sing mantuk-mantuk tok Abdul Zikri falam annahu la la illah la la illah. Ono sing miring Abdul Zikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing kaya entung ya ono ndi lor ndi kidul. Abdul Zikri falam annahu la la illallah la la illallah la la illallah. Malah kaya entung to. Sing kemayu yo ono Pak, lebay banget kita mire. Amdalun zikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Kemayu men. Ono yo ono. Sing kewalak yo ono Amdalun zikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ono yo ono. Sing cuwopet yo ono. Abdul Zikri falam anu. La la illallah la la illallah la la illallah. Menunggu ono sing takon. Apa yo ono? Apa yo oleh? Lah sing takon iku lho ya kula jawab. Yo oleh. Alasane ngopo yen njuk ngopo wong ndas-ndase dhewe kok. Sing ora oleh niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Aku ora oleh. Maca tahlil ngobahke ndase kancane. Abdul Zikri falam anahu. La la illallah. Matamu ora oleh. Nanti akan saya jawab, termasuk ada beberapa WA ke saya. Kenapa Gus Miftah itu kalau pengajian lebih cenderung santai dan lain sebagainya? Wali ini Gusti Allah itu seneng guyon, seneng guyon. Ini saya jawab. Ya gue mau. Yang satu mengandalkan akal, yang satu mengandalkan hati. Makanya kenapa kemudian di Indonesia itu ada NU dan Muhammadiyah, itu fungsinya untuk tidak saling mencaci maki, tapi untuk saling melengkapi. Kan begitu seharusnya. kemudian NU merasa paling benar dengan menyalahkan Muhammadiyah, begitu juga sebaliknya, ora bakal ono NKRI. Ini saling melengkapi. Oh wong NU nyuwun sewu, kalau bikin perguruan tinggi pinter wong Muhammadiyah, maka perguruan tinggi Muhammadiyah di mana-mana, setiap provinsi ada. Ya kan? Tapi kalau bikin pesantren, bikin pengajian, bikin mujahadah, itu luwih pinter wong NU. Makanya kalau mujahadah di Jogja itu kayak besar di Kalasan malam Minggu Pahing besok ini, ya kuwi wong NU. Lah wong Muhammadiyah nggih pengajian gede angel. Jam 09.00 bengi pengajian ning masjid urung rampung nutuki gelas, ndang rampung ngono. Kuwi Muhammadiyah. Pengajian bengi titik ngantuk ngono. Tapi lah wong NU kuwi alas pengajian nyenengke lungguh ngarep dhewe tungkae selonjorke. Wah ngono wis. Ketok tungkak-tungkak NU kuwi ketok. Ya jerine tungkak NU ya mletek-mletek ngono kuwi lah kuwi tungkak NU. Tungkak-tungkak NU. Makanya sekarang ini luar biasa perkembangan NU dan Muhammadiyah di Indonesia ini, bagi saya luar biasa. Orang NU itu ketinggalan secara akademik, maka banyak sekarang programnya Kiai Said Akil membuat perguruan tinggi. Maka di mana-mana ada Setainu, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, atau ISNU, macam-macam lah. Wong Muhammadiyah sekarang karena ketinggalan di sisi spiritual, mereka lagi rame membuat pondok pesantren, maka di mana-mana ada MBS Muhammadiyah Boarding School. Maka konsepnya adalah jangan menyamanyamakan yang memang berbeda dan jangan membeda-bedakan yang sudah sama. Lah sing dipikir mung iki tok gelut, karena enggak bakal nyambung. Ya padha karo kowe mau ngopo maca tahlil kok ndase diubah. Ubahke. Oh kuwi mbiyen pernah kok Banser sama Ansor itu diskusi panjang bahsul masail cara pesantren. Bahsul masail. Kalau saya bahsul masail iki apa golek-golek masalah lah. Diskusi. Apa dasarnya orang NU itu lak maca tahlil ndase diubah-ubah iki. Semua kitab dibuka. Wis macam-macam dibuka. Urung ketemu jawabane. Sampai akhirnya datang kiai dari Magelang, tepatnya dari Payaman, wali Magelang namanya Mbah Sirot Payaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu masuk Mbah Sirot lenggah ngersake unjukan kopi. Begitu diwene unjukan kopi, Mbah Sirot ngunjuk kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sangit. Begitu ngunjuk kopi, kok ngrasake kopi iki enak. Mbah Sirot tuh ngobahke sirah dengan mengatakan subhanallah alhamdulillah enak gitu. Diombe meneh. Langsung ngobahke sirah meneh. Enak sampai ping telu berarti pisan meneh. Wis ra tega aku. Begitu diombe enak kopinya habis, Mbah Sirot pulang. Begitu Mbah Sirot pulang, diskusi bahsul masail itu langsung ditutup. Kenapa? Sudah ketemu jawabannya. Jawabannya apa? Lah jangankan maca tahlil la ilaha illallah, ngombe kopi kuwi lho ngrasa nikmat, ngobahke endas. Enake. Apa meneh maca tahlil sing luwih nikmat daripada ngombe kopi. Padha karo ibu-ibu bar kelon karo bojone kae. Enake. Kuwi rung dong kowe. Jadi saya ulangi, tidak harus semua ajaran agama itu bisa diilmiahkan. Lah kesalahan orang-orang yang merasa sok ilmiah itu di sini. Maka kenapa orang kampus kok harus ngaji? Kudu ngimbangi intelektualitasmu dengan spiritualitas. Kowe lamung pinter tok, akalmu ilmune nambah terus, atimu kosong. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Bidayatul Hidayah ai Muraqil Ubudiyah. Abu Hamid mengatakan man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Artinya apa? Barang siapa nambah ilmunya tapi tidak nambah hidayahnya, intelektualitasnya up, spiritualitasnya down, apa kata Rasulullah? Dia tidak akan semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh dengan Allah. Ini yang terjadi pada Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mila wong-wong Yahudi, wong-wong Israel kayak ngeyelan. Maka bapak-bapak kok duwe bojo ngeyelan, gek-gek bojomu kuwi Bani Israil. Jol ke wae ngopo? Oh, diasar Bani Israil ya. Ngono ndan lan duwe bojo ngeyel tuker ke wae. Umurmu piro, Dik? 50 tahun. Ya ampun tak ijolke lawian loro. Kalau ilmunya bertambah up, sementara hidayahnya enggak bertambah bahkan down, ya enggak akan mungkin kita dekat dengan Allah. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier, enggak mungkin master, semua ajaran agama itu bisa diterima dengan akal. Kalau kemudian Nabi Musa itu menerima perintah Allah untuk berperang melawan Fir'aun menggunakan akal, tak takon, kira-kira Musa wani ora re? Ora wani. Wong Musa iki mung anak angkate Fir'aun sih. Musa itu kan diselamatkan oleh istrinya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gambaran yang luar biasa. Fir'aun kuwi penjahat, ngaku Gusti Allah bojone salehah. Mila kadang-kadang Gusti Allah gawe ngono kuwi lho. Sing lanang penjahat bojone salehah. Contohnya Fir'aun karo bojone. Ana kalane sing lanang nabi, sing wedok penjahat. Contohnya Lot, Nuh itu nabi, sing lanang sing wedok bangsat. Ana kalane rumah tangga iki ngene iki ya. Kuwi mahasiswa-mahasiswa iki rungokno kupingmu. Kok iki wong tuwa kabeh ta iki? Ngaji ning kampus kok ora ana kimcile belas iki piye tekan? Kimcile mung loro dadi menwa pisan lah. Jadi gambaran rumah tangga iki ngono kuwi, Nduk. Ana kalane sing lanang apik, sing wedok apik. Contone Kanjeng Nabi karo Siti Aisyah. Ya ana ngono kuwi. Ana kalane sing lanang bosok, sing wedok apik. Firaun karo Musa. Ana kalane sing lanang apik, sing wedok bosok. Nuh karo bojone, Lut karo bojone. Lah ngono kuwi le. Mila lak mung bojo galak wis apa-apa. Kula wingi ngamen ning dalan ketemu pengamen. Gus, bojo galak kuncine nopo? Tak jawab tawakal lan sabar aku ngono. Takon mangku bojo galak kuncine apa ya tawakal. Tapi lan jenengan duwe bojo galak iki jenengan bersyukur lho Pak. Kula niku maca kitab Ihya nika. Ana kalane waline Gusti Allah iki sarate bojone galak. Tenan niku. Dadi ana waline Gusti Allah bojone galak, gaweane golek kayu ning alas. Bojone sing galak takoni, "Bojomu nang ndi Mbak Yu?" "Ning alas." "Ngopo?" "Golek kayu." "Mbok men ning alas, duntal macan ya ora apa-apa." Bojo ora sumbut gaweane mung golek kayu wae. Begitu sing lanang ki mulih saka alas, Anda tahu, kayune digendong karo macan, keramate metu. Wo, begitu mulih, kayune digendong karo macan. Satu ketika bojone sing galak iki mati ganti bojo ayu terus sabar. Takoni, "Mbak Yu, bojone jenengan teng pundi nembe teng alas mang dongake? Bojo kula niku wong sabar, abot-abote pengen nafkahi rumah tangga, golek kayu ning alas mang dongake nggih." Begitu mulih saka alas, kiai niku wong gendong kayu dhewe. Dadi keramate ilang gara-gara bojone galak wis modar. Nah, tak dongake moga-moga bojomu galak kabeh. Membuat logika, Nabi Musa enggak berani le perang karo Fir'aun. Dan kok anak angkat lawan Fir'aun, padahal Fir'aun itu mengatakan dalam Al-Quran apa? Ana robbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun ini lah sak mulia-mulia ini uang kok landelok songkon iku nih. Fir'aun itu nyewon sewu diuja karo Gusti Allah. Bahkan Fir'aun itu ratau sililitan tak kandani. Satu ketika Fir'aun itu sililitan lah misuh-misuh, "Moh aku sliliten." Allah ngistidrot ngujo si Fir'aun. Malaikat kae untune Fir'aun dandanono sing rapi. Malaikate takon, "Gusti nopo kula kedandandani untune Fir'aun?" "Dandanono, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sliliten. Kan ra pantes Gusti Allah sliliten." Akhirnya didandani, Pak. Mekok Fir'aun tuh ampuh tenan, Pak. Fir'aun kuwi kok kudanan sing pilek irunge nopo udane? Udane. Mangan sambel sing mules ora wetenge sambele. Padha karo Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrike. Ndase mentol sing loro bakpone. Wadake. Tapi Musa menangkap perintah Allah itu dengan menggunakan hati. Kalau Allah yang perintah, wani. Ini rahasianya. Jadilah awakmu diuji karo Gusti Allah, jawaban wani. Wong sing nggih ujian ya Gusti Allah kok. Nggih napa mboten, Bu? Sama halnya ketika saya dikritik habis-habisan, dibully sak modare gara-gara selawatan di kafe itu. Miftah bajingan. Walah di DM saya itu isine, Pak. Walah mung Basuki tok isine pokoknya. Apa ki Basuki bajingan asu kirik pokoknya itu. Wis misu-misu sak modare, Pak. Oh, Miftah anjing, Miftah bajingan. Saya ditanya sama wartawan Trans 7 waktu itu, yang paling galak apa Gus? Diasar, Dajjal. Saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah marah gak dibilang Dajjal? Enggak. Kenapa Gus? Emangnya ada Dajjal ganteng? Oh, raono. Dajjal ya minimal ngini gilah. Dajjal ganteng raono aku. Saya jadi teringat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Barangkali ilmunya Nabi Musa ini yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Dia mengatakan begini, kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan pernah kamu menjadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar kerikil, maka yang dilihat oleh anjing adalah kerikilnya, bukan yang lempar. Tapi ketika kamu dikasih masalah oleh Allah, sama halnya kamu menjadi seorang mahasiswa dilempar kerikil sama mahasiswi yang cantik. Yang dilihat bukan kerikilnya, tapi mahasiswinya. Wow. Kalau kita dikasih musibah oleh Allah, jangan pernah melihat masalahnya, tapi yang dilihat adalah yang memberi masalah. Maka Al-Quran mengatakan fafirru ilallah, segeralah lari kepada Allah. Ini pula yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Musa perang karo Fir'aun, siap dan 86 melaksanakan. Wani. Mila mahasiswa-mahasiswi saya sarankan kalau nikah dengan polisi. Apa enak rabi karo polisi. Lasing lanang polisi enak. Kuwi njaluk apa wae jawabanmu mung siji, siap dan 86 melaksanakan. Pak, malam Jumat kelon. Siap dan 86 melaksanakan. Tapi syaratnya polisi ini kudu lanang, lak polisi ini wedok. Alah, mahasiswa jana badra, rabi karo polisi wedok. Alah, rekoso wile, mlebu kamar, izin dan buka rok. Suwe! Rampung-rampung kok. Serai nak blas, sing lanang polisi, lak wedok polisi bahaya. Opo-opo kok izin, izin dan saya sudah ngaceng. Serai enak. Akan lak lak golek bojo wedok le golek guru. Oh lak guru itu nyenengke bojomu wedok kok guru. Penak mlebu kamar takoni karo bojomu. Papa, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Jawaban lupa mamah, ulangi lagi. Kuwi rasa mbayangke, mbayangku sing ora-ora. Musa wani ya. Ini ya berbicara intelektualitas dan spiritualitas. Kenapa Musa berani? Karena mendahulukan spiritualitasnya. Iki lak sing dawuh Gusti Allah, mesti Allah duwe karep. Aku wani perang. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Musa kan kalah. Siapa yang bilang Musa itu menang? Kalah kepepet kok. Ketemu segoro, pilihannya kan cuma dua. Kalau bablas nyemplung segoro, balik dipangan karo Fir'aun. Maka di saat kepepet itu bedanya apa? Bedanya cuma dua. Coba dilihat mahasiswa-mahasiswa yang sudah terlambat skripsi, meh rampung, meh di DO umpamanya. Kamu gunakan the power of Musa. Oh, the power of kepepet. Kan banyak sekarang mapala, mahasiswa paling lama. Oh, rampung-rampung pokoknya kuliah nganti dosennya sebel ndelok rupane. Iki meneh. Jawaban yang jenengan sebel delok kula, kula lu sebel delok jenengan, Pak. Saya itu orang NU yang rasional, Pak. Saya dulu kan kuliah di IAIN. Saya diusir pas ujian sama dekan saya waktu itu Abdullah Fajar, adiknya Menteri Agama Malik Fajar. Gara-gara apa? Saya ujian pakai sandal. Miftah keluar. Get out. Wah, modar ya, Bu. Ujian ya. Saya keluar, saya baca lagi peraturan ujian. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Akhirnya saya sandal tak lepas, saya cari kresek. Aku nganggo kresek mlebu ning kelas aku. Begitu mlebu neh dekane ngomong, "Kenapa kamu masuk kelas malah ganti kresek?" Loh, Bapak tolong baca peraturannya secara lengkap. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, tapi tidak ada kewajiban menggunakan sepatu modar. Ini bukan sandal tapi kresek. Aku mbiyen kuliah rata mlebu IP-ku 3,6 kok piye. Padha karo iki IP-ne papat dibagi 4 mata pelajaran. Musa secara intelektualitas kalah dia. Pahami? Maka adik-adikku mahasiswa, ketika kamu kepepet, gunakan the power of Musa. Begitu Nabi Musa itu ketemu segoro dan Fir'aun, yang terjadi dua hal ini. Coba kamu lihat pola pandangnya dari dua sisi ini. Sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa dirinya adalah Tuhan. Dan selemah-lemahnya Musa, tapi dia merasa punya Tuhan. Bedanya gini, Fir'aun kuat tapi merasa dirinya adalah Allah. Musa ini lemah tapi merasa dirinya punya Allah. Maka Anda tahu siapa akhirnya yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Begitu wis kepepet, Allah dawuh, "Musa, gebukna tongkatmu ning segoro." The power of mukjizat. Dan Anda harus ingat, mukjizat itu datangnya kepepet. Maka kadang-kadang pertolongan Allah itu datangnya kepepet. Lho tenan le, dan itu digunakan tidak sewaktu-waktu. Ora kok gleleng tongkate Nabi Musa ampuh saben ketemu kali banjir digebuk. Wah. Gajah wong banjir gebuk anu. Ora wong pekok. Lho tenan lan, kadang-kadang orang itu kalau kepepet itu pasti punya solusi. Itu caranya Allah kepada kita seperti itu. Nabi Muhammad itu jari jemarinya pernah mengeluarkan air. Kapan? Ketika pulang perang enggak ada air, sahabatnya haus. Rene, ayo dong ngombe melalui tanganku. Itu Rasulullah. Ora kok saiki gaya mburine ana galon, ndi cangkemmu nyono ya ora. Makanya kamu jomblo-jomblo yang udah tua-tua itu yakinlah. Lah wis kepepet, Allah mesti menehi kowe bojo. Mbuh tekane sangka pundi? Kok jana badra lah, kok badran, kok sarkem lah, enggak ada yang tahu. Tenang. Maka sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah. Asuk wae kok. Ado kaya kowe dil pengen rabi ning rabi-rabi. Kuwi jenenge ana swara ora ana rupa. Lah ora ana swara ora ana swara ora ana rupa jenenge entut. Kaya lagune Cak Percil kae lho. Sun esem semburiki. Mas yo tak udan jerati ana suarane rono wujute. Ento jenenge. Dadi ana mahasiswa bendina apa mbribik mahasiswa ra dirabi-rabi kuwi berarti kelasnya cangkeme kaya entut. Lah, iki mahasiswa urung ana, Dik, pokoke aku seneng karo kowe tak rabi soal cangkemmu kaya silit, Mas. Ae cangkeme wong lanang saiki lele, sing mbribik kuwi kalah karo sing tenanan. Ono rabi malah cangkemmu karo pacaremu. Seberapa greget kamu? Oh, aku sing pacaran, kowe sing ngetengi. Iya. Iki yo ngono pengajian we anan wae. HP-ne cross sing gaya le. Sallu ala Nabi Muhammad. Wani Musa dan akhirnya menang. Lah kondisi kita barangkali hari ini seperti itu, Bu, diprok-prok karo Gusti Allah. Tapi yakinlah, selama di dalam hatimu itu ada Allah, tidak akan pernah kita kalah dalam keadaan apapun. Lu tenang. Tapi ingat, jangan memprovokasi Allah. Saiki Gusti Allah diancam kok kepiye? Ya Allah, jika tidak engkau menangkan calon kami, kami khawatir ya Allah besok tidak ada yang menyembahmu lagi. Wih, cangkem apa to? Oh, Gusti Allah kok diatur-atur iki lho. Lah kowe kerung menang wis ngatur Gusti Allah kok kepiye? Aku ingin melok ketemu cewek ayu langsung aku ndonga, "Ya Allah, jadikan perempuan ini istriku." Kenapa? Karena aku khawatir kalau tidak jadi istriku tidak ada yang menikahinya ya Allah. Apa ya? Terinspirasi dari doanya Neno Warisman. Gusti Allah kok diatur-atur. Aja ngatur Gusti Allah. Gusti Allah lagi diajak guyon ora apa-apa. Maka disinilah kemudian kenapa kita perlu belajar banyak ngaji dari semua sumber. Kampus-kampus itu sekarang kadang-kadang saya melihat baik di Jogja, di Jawa Tengah, di Surabaya. Kemarin saya seminar di Unisula sana. Saya bilang, kampus-kampus itu sekarang terlalu ilmiah, milo uripe sepaneng. Lah tenan, Pak. Kampus itu terlalu ilmiah sehingga uripe ki sepaneng mung kaya robot. Jadi pola berpikirnya itu matematis, wong ki lak ngantuk, turu, lak mangan kuwi, wareg. Uripe ki mung SOP tok isine. Lah orang-orang kayak walinya Allah itu nyantai banget, Pak. Milo kudune jana badra ki ora usah terlalu ilmiah lah. Loh. Kalau kita sama Allah tuh ngadepnya formal, Pak. Terlalu formalitas. Kuwi ndongone ya dadak kangelan kae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyid. Terlalu formal. Soalnya apa urung kenal karo Gusti Allah, Pak. Lah wis kenal ora perlu ngono kuwi. Lah hidup kita di kampus itu terlalu sepaneng. Lah aku heran meneh jarene bocah kampus ki ilmiah, tapi ngajine mung karo Google. Siapa yang bisa menjamin Google itu ilmiah? Ora iso le. Lak jurnal kuwi baru ilmiah. Tapi kalau Google enggak ilmiah. Google itu bisa menjadi kiai yang paling alim dan bisa menjadi bintang porno yang paling mesum. Maka namanya sahibul fadilah wal karomah wal maksiyah. Mbah Google. Mondoknya di mana? Madrasah YouTubiah. Mila uripe sepaneng, Pak. Maka sekarang kan mohon maaf ya. Kita datang ke pengajian tidak ayem, tidak tentram, tapi kadang-kadang justru menimbulkan permusuhan. Kenapa? Karena semua orang dianggap salah. Datang ke pengajian yang seharusnya menentramkan kita, tapi yang terjadi apa? Menakutkan. Kenapa? Ustaznya kabeh wong dioneke, kabeh wong dibajing-bajing, kabeh wong didancuk-dancuke. Bahkan maca ayat salah ora digagas. Allah berfirman dalam surat Al-Isra 176. Goblok men, Al-Isra itu hanya 111 ayat. Kok 176 ki turane omongane rektor ngendi kuwi aku. Al-Isra kok ayat 176. Kaya ngono dinut tenanan. Kenapa? Karena sesuai dengan kepentingan politiknya. Ya wis ambiar meneh lakmu ngaji kuwi berdasarkan kepentingan politikmu. Maka kampus jangan berpolitik. Ora usah melu-melu politik. Kampus itu cukup akademik, enggak usah ngurus-ngurusi politik. Lah tokoh-tokoh seperti ini sekarang dinut, Pak. Nafsirke ayat sak geleme dhewe. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28, "Inna ma yasallai min ibadil ulama." Maka yang namanya ulama itu tidak harus mereka yang hafal Quran, tidak harus mereka yang mengerti hadis, tidak harus mereka yang bisa kitab kuning. Bahkan hewan sekalipun kalau takut dengan Allah dia berarti ulama. Kuwi tafsir songko ngendi? Man fassarol Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan kemampuan akalnya, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Lewong maca Qurane teng bretol ora karu-karuan kok. Maka saya kadang-kadang heran, kok jenengku bendino diserang terus sama Gus Nur itu. Miftah begini begini begini begini. Ya Allah. Saya keluar dari NU. Aku ingin ngomong karo Pak Said Agil Sirot. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Ku ya lucu meneh Pak Kiai. Lah ngopo? Urung tau mlebu kok metu. Idealnya itu mlebu dhisik nembe metu. Urung mlebu kok wis metu. Kuwi jenenge ejakulasi dini aku. Wong urung mlebu kok metu. Loh kiaimu kuwi lho aku. Maka saya ditanya, itu yang berdiri itu baru datang apa mau pulang? Oh, baru datang. Dari mana, Bu? Oh, Ngroso. Al-Kintiliah Ngroso. Jamaah yang ngaji yang ke Gus Miftah itu namanya Al-Kintiliah. Soalnya sanggon-gon ngintil. Kenapa ngintil? Mergo cilik. Lah gede? Mangkat dewe. Gede kok ngintil? Ya mangkat dewe. Itu Pak ya. Ilmiah itu jangan membuat kita sepaneng gitu loh. Jangan membuat kita sepaneng. Lah sepanengnya bangsa Indonesia ini apa hari ini penyebabnya? Karena kepentingan politik, Pak. Maka jangan heran kalau kemudian Rocky Gerung memberikan ceramah di pondok pesantren. Karena sesuai dengan kepentingan politiknya. Padahal Rocky Gerung itu yang mengatakan kitab suci itu adalah fiksi. Tapi karena sesuai dengan kepentingan politiknya, ya mafi muskilah, gak ada masalah. Lawang ngaji kok hanya berdasarkan kepentingan politik. Maka yang terjadi apa? Keras. Yang terjadi hadirin apa? Saling menyalahkan orang lain. Maka saya bilang, kalau kamu menghadiri pengajian, ustadznya kok sering menyalahkan orang lain, pengajiannya tidak membuat kamu nyaman, jawabannya sederhana. Saatnya 2019 ganti pengajian. Itu pak. Pak saya itu alun sing slow-slow saja kok. Aku lah ada lagu Via Valen, aku slow. Maka kemarin saya diundang pengajian ke Belanda. Saya ditanya sama wartawan Belanda, gimana Gus Miftah bisa belusuan di tempat lokalisasi padahal agama itu berkaitan dengan norma dan etika? Ya karena saya orang slow. Apakah ada dasar kemudian kiai-kiai terdahulu, wali-wali terdahulu itu slow? Oh banyak pak. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Sekaligus ini membahas kerukunan. Kok panas soalnya kita pasangin boy ini. Kere kere kampus apa tuh ya aku. Kok aja anak semua kayak ngene iki model ngendi lho ya aku. Iki kipasane apa apa iki lho? AC hidup kene lho. Malah ngipasi kowe iki ngopo? Montong teng kok. Saya itu kalau bengok-bengok gini rasa sakitnya hilang kok. Tapi engko rampung pengajian loro meneh. Kelon karo bojo hilang meneh. Orang kerasa belas nih pak jenengan ampun minggat golek AC pak santai mawon pak ini hidup enggak? Kok kecil banget apa dibalik aku golek AC kayak ngaji nih gini nah kerasa nih wah rumahnya kayak Ghibli. Jadi kalau saya ditanya sekarang ada dua kubu, yang satu gini, yang satu gini, wis lah, saya santai-santai saja. Saya aliran kubu yang slow, yang slow-slow saja. Jangan gara-gara pilpres ini yang satu jadi cebong, yang satu jadi kampret. Masuk ribuan suku bangsa kok cuma tersisa dua suku, kampret dan cebong. Oh boy. Bojo saya tanya, abah besok nyoblos siapa? Cangkemmu rasa kakean takon aku nyoblos apa? Sing penting aku nyoblos awakmu. Enak ndak? Enak. Sekarang memang gagal waras pak orang itu sekarang sudah gara-gara pilpres itu. Ya Allah, ya enggak gitu-gitu banget lah. Semua kita punya pilihan. Kue milih Prabowo, ya kue tetap tandur. Kue milih Jokowi, ya awakmu tetap tandur. Bu, wih loh, jenengan milih Jokowi tetap tungkakmu meletek-meletek. Orang mungkin digawa ning salon karo Jokowi tungkakmu kuwi. Memilih Jokowi ya karemu, memilih Prabowo ya karemu, tapi enggak usah ribut gitu lho. Ganjen donyane saiki lho ya. Mumet aku. Apa meneh arep pemilu niki? Aku mau kok alasan mangkat ning sarkem mumet ndasku. Nandur pelem tukule gambar caleg aku. Nandur rambutan tukule gambar caleg. Dan fotone caleg lho gambare macam-macam ana sing. Iki harapnya jadi apa kalian rakyat kok malah fotonya gua ya ini ono sing ini ono mana sing fotonya diwali oh ono tulisannya siap jungkir balik untuk rakyat alah cangkem ya mergorong dadi kuwi kok aku fotonya diwali ya lo alah mela sak ngerti ku mbien wit-witan ki panggonane setan demit jin saiki setan do lunga kabeh kalah karo gambare caleg bahkan setan ki gumun delok gambare caleg cangkeme merenges ra mingkem-mingkem tenan ngomong apa do karo kuwi tak ajar kuwi aku ora jar malah padha karo kuwi kok piye. Jadi coba kita lihat sekarang begini Pak ya, yang selalu menjadi isu di Indonesia itu kan bab toleransi Pak. Makanya kenapa YouTube-an saya dengan Deddy Corbuzier itu trending terus ketika berbicara soal toleransi. Ketika saya berbicara soal Coki Muslim yang membuat stand up soal daging babi dimasak dengan kurma, trending loh. Karena mereka dipersekusi mau dibunuh. Menghina penistaan agama, kenapa? Daging babi dimasak dengan kurma itu menghina. Saya bilang, substansi menghinanya di mana? Karena daging babi dimasak dengan kurma. Loh, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau daging babi itu mesti Kristen, seolah-olah kalau kurma itu mesti Islam. Saya jawab, yang makan kurma itu tidak hanya umat Islam, wong Yahudi, Nasrani juga makan kurma, apalagi tinggalnya di Timur Tengah. Kemarin saya umroh terakhir, saya mendatangi satu tempat di Balat, itu ternyata gereja. Ada gereja di kota Jeddah, di dekat Hotel Az-Zahra. Oleh pemerintah Arab Saudi itu tidak boleh dihancurkan, tapi juga tidak untuk sembahyangan. Tapi jadi prasasti bahwa di Jeddah itu juga ada gereja. Artinya apa? Kok ning kono ana wong Kristen yo mangan kurma, wong kurma itu kebiasaan cangkeme wong Arab Saudi. Siapa yang bilang kalau kurma itu pasti Islam? Enggak. Daging babi ora mesti semangan wong Kristen, wong Islame okeh kok ning delik-delik. Kayak cangkeme pengawalku kayak alas-alas. Ini persekusi, dipersekusi, mau dibunuh dan lain sebagainya. Saya bilang, apakah kami menistakan? Enggak, kamu itu enggak menistakan. Boleh-boleh saja daging babi dimasak dengan kurma, tapi kesalahanmu satu, bro. Tetap saya salahkan dia. Salahnya di mana, Gus? Gara-gara kamu mengatakan bisa jadi daging babi ketika dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok aku. Bagi kami umat Islam, babi itu baik mengandung cacing pita maupun tidak, selama Al-Quran mengatakan haram, maka kami tidak akan memakannya. Kan ngono le? Kan orang-orang taunya apa? Daging babi itu kenapa diharamkan? Karena mengandung cacing pita. Enggak, Bu, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi babi itu mengandung anaknya. Seperti ini, saya sangat toleran, Pak. Nanti akan saya kasih tahu, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok harus toleran seperti itu? Begitu saya mengucapkan selamat Natal, di demo saya di YouTube itu. Ini viral lagi. Miftah cangkeme kafir, gara-gara mengucapkan selamat Natal. Saya bilang, apakah hanya gara-gara urusan cangkem hati saya menjadi kafir? Bagaimana orang tidak melihat tetangga saya itu Nasrani, bahkan seorang pendeta. Setiap kali lebaran yang datang pertama kali mengucapkan minal aidina wal faizin, itu orang Kristen. Orang Islam protes, wong Kristen kok ngomong minal aidina wal faizin? Itu hanya bahasanya orang Indonesia. Itu bukan Quran, bukan hadis. Jadi kesalahan anak-anak kampus tuh begini loh ya. Saya mohon maaf ini. Semangat Islam kita itu tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup. Saya ngaji resolusi jihad dengan mengatakan hubul watan minal iman. Datang kepada saya mahasiswa, saya mau tanya, hubul watan minal iman itu hadis riwayat siapa? Kue goblok, hubul watan minal iman itu bukan hadis, itu kaulnya Mbah Hasyim As'ari. Lah kue takon iki riwayat sopo? Saya jawab, hadis ini riwayat Muslim. Kok bisa Gus? Iso, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Ora ono. Ini semangat Islamnya itu kenceng, tapi ilmunya enggak memadai, Pak. Minal aidin wal faizin diucapkan oleh orang Kristen marah-marah, padahal ini bahasanya orang Indonesia. Sama halnya ketika Via Valen curhat sama saya, didemo sama orang gara-gara menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan dengan pakaian yang kurang sopan. Didemo, Via Valen menghina solawat. Lu, pertanyaan saya, sejak kapan Din Assalam itu solawat? Itu qasidah Arab tapi bukan solawat. Di mana bahasa solawatnya? Itu bukan solawat, Pak, itu lagu perdamaian. Maka ibu-ibu membaca Din Assalam gak harus di pengajian, neng WC oleh. Jadi awakmu ngisi ngeropek nih. Oleh. Karo nyanyi kinlahadil au. Matakfi masa. Oh, bukan selawat kok. Saya ulangi ya, semangat Islam kita itu tidak dibarengi dengan ilmu yang mumpuni. Saya ngajak umroh orang, Pak, dari Jogja. Urung tahun yang Mekah, urung tahun yang Madinah, orang iso ngaji. Nyetel TV di Hotel Dalla Taiba. Ono wong muni Arab, tangannya diangkat. Amin, amin, amin. Ya Allah, tak delok isine apa? Berita pemerkosaan. Makanya orang sungguhnya pendek, tidak-tidak salah. Coba kita melihat, apakah Rasulullah itu mengajarkan toleransi? Ini yang paling penting, dan polisi duwe bahan ngomong toleransi. Anda tahu, dulu ketika Nabi Muhammad masuk kota Madinah, itu ada tokoh Madinah namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Ini musuhnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena eksistensi Abdullah bin Ubay di kota Madinah tergusur gara-gara kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya memprovokasi orang Madinah. "Hei, wong Madinah, aja melu Muhammad. Muhammad ki asu." Ada ungkapan yang sangat populer di kalangan orang Madinah ketika Nabi Muhammad baru datang yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay. Dia mengatakan apa? "Sammin kalbak yakulka." Gemukkanlah anjingmu, maka anjing itu akan memakanmu. Siapa yang dimaksud anjing oleh Abdullah bin Ubay? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap delok omahe Kanjeng Nabi asu kae. Loh, dadi misuh asu iki sejak zaman Kanjeng Nabi wis ana, Bu. Aku ngene iki ra misuh nyontoni. Loh, sekarang kalau Anda menafsirkan samin kalbak yakulka artinya apa? Bener toh, gemukkanlah asumu maka dia akan memakanmu. Mila pengajian iki ngomong asu ora apa-apa lak dienggo conto. Lak dienggo misuh ora oleh. Oh, asu kowe lah kuwi ora oleh. Lho kadang-kadang orang itu enggak ngerti sejarah kok ngomongnya misuh. Dancuk itu bukan misuh, Pak. Dancuk itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan menjadi nama tank. Tank yang dikasih nama Dancuk ini tank kecil yang ketika nyerang Surabaya bisa masuk gang-gang kecil. Begitu tank ini datang, wong Surabaya bengok, "Dancuke teko, dancuke teko," gitu loh. Lah saiki dadi misuh Dancuk, padahal itu nama tank yang aslinya nama tokoh di Belanda, asline Dankok. Tapi wong Jawa ora iso ngomong Dankok dadi Dancuk. Ilmiah bro, ilmiah padahal ada orang Surabaya lagi, Dancuk ini ilmiah, jadi kalau dibilang misuh salah. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay ini merasa terusir. Maka bapak-bapak jangan heran kalau ada orang baru lebih mumpuni, orang lama itu merasa tersaingi. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu saya masuk di Jogja bikin pesantren di Kalasan, tahu-tahu zamannya ribuan seperti itu diunek-unek, "Alah cah nomong gaya." Loh, gayane dari mana? Jamaah kayak teko aku yo ora ngongkon, mung bareng-bareng golek selamat. Sing biasa pengajian malam Minggu paing ngajung. Ayo kae. Jenengan rumangsa dipaksa napa ikhlas mangkat dhewe? Ikhlas. Tak dipikir-pikir mereka itu kentir, Pak. Pengajian saya dimanapun di Jogja apalagi di Bantul, Bu, sebulan peng 10 mangkat terus. Padahal mereka bayar bis, bayar kereta. Maka sing ngerene numpak kereta tak dongake muga-muga mlebu surga sak keretamu. Amin. Mangkat teko omah wayu, begitu numpak kereta tok tekan Jana Badra gemuk tok raine, Pak. Jenengan jujur, jenengan tindak mriki wae bayar bis pinten? 10.000. Makanya kenapa di pondok saya itu kalau pengajian tidak ada kotak infak? Mergo aku isin, Pak. Mereka datang sudah membawa bis bayar. Maka di pondok saya enggak ada kotak infak dan semuanya harus makan. Gagah, Pak. Jana Badra nggae pengajian pisan mumet mikir budget. Alah-alah. Opo? Ngerti ilmu nih, Pak. Kalau nggak percaya, mahasiswa sini yang hari ini bikin pengajian, besok malam minggu datang ke pondok, yang datang ribuan seperti itu semuanya makan, tidak ada kotak infak, tidak ada panitia, sudah 6 tahun dan saya nggak bangkrut. Oh gagah. Kenapa? Karena dimampukan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay ini duwe anak, saya lupa namanya siapa, tapi dia beriman, akhirnya menjadi santrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau melihat orang jelek, Pak, jangan pernah kamu maki, jangan pernah kamu hina. Karena bisa jadi hari ini kita menjadi orang baik, mungkin saja mbah-mbah kita mbiyen yo ana sing bosok. Wong ki lak mung delok eleke, ora mungkin kita kemudian bisa menghargai namanya Ikrimah. Ikrimah itu siapa? Anaknya Abu Jahal. Abu Jahal dadekke anake soleh. Namanya Ikrimah. Abu Lahab punya anak namanya Daroh, menjadi santrinya Kanjeng Nabi. Maka kenapa kok saya rutin mengunjungi Sarkem? Karena bisa jadi nanti dari Sarkem mereka tobat dadi waline Gusti Allah. Ora ono sing ngerti, Pak. Kok kowe galak men karo wong ahli maksiat? Ora oleh. Abu Jahal, Ikrimah. Abu Lahab darah. Bahkan darah kita tahu dihece karo kanca-kancane. Alah bapakmu ki Abu Lahab kuwi kafir binasil Al-Qur'an sampai dijenenge dadi ayat Qur'an, dadi surat dalam Al-Qur'an. Nangis matur karo Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi kula dinyek mergo bapak kula kafir binasil Qur'an." Apa jawabannya Kanjeng Nabi? "Kalau kalian menghina anggota keluargaku berarti kalian menghina aku." Akhirnya apa? Semuanya menghormati darah. Bagaimana cara mereka menghormati? Kok sholat jamaah ono daroh anaknya Abu Lahab di situ, imamnya tidak mungkin membaca surat Tabbat Yada Abi Lahabiu Watab. Mergo menghormati daroh. Itu lebih toleran. Akhirnya singkat cerita, Abdullah bin Ubay ini mati. Begitu mati, anaknya yang Islam beriman matur karo Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, bapak kula modar. Saged mboten jenengan layat bapak kula?" Kanjeng Nabi teko mboten. "Datang. Yo, aku layat." Begitu layat, anaknya matur, "Kanjeng Nabi, angsal mboten kula nyuwun jubahe panjenengan. Dinggih apa? Dinggih ngafani bapak kula." Apakah Rasulullah menolak? Enggak. Jubahnya dicopot kemudian diberikan kepada anaknya Abdullah bin Ubay untuk diberikan kafan kepada bapaknya. Mikire anaknya Abdullah bin Ubay, "Lah bapakku tak kafani nganggo jubahe Kanjeng Nabi, ra bakal ditakoni karo malaikat munkar nakir." Waduh, jubahe Kanjeng Nabi. Mila jenengan pala pengen sesuk takoni karo malaikat munkar nakir gampang, kain kafane rupane ijo. Jenengan ra bakal ditakoni karo munkar nakir soale dikira lontong. Berhenti di situ, enggak. Kanjeng Nabi kersa mboten jenengan ngidoni bapak kula kagem syafaat. Didoni karo Kanjeng Nabi, cuh. Jadi para sahabat dulu itu biasa len njaluk idune Kanjeng Nabi, ndonga njaluk banyu Kanjeng Nabi. Saiki ana kiai ndongake banyu putih dilokke. Halah-halah kurang gawean. Lah kowe ora tau maca dalile Kanjeng Nabi ngidoni sahabat kok. Makanya dulu saya agak tersinggung dengan Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan doa air minum bekas kiai itu tidak ada barokahnya. Sing didateke gambar siapa? Mbah Maimun Zubair. Aku tersinggung aku. Ya umpamane didateke gambar ki rasa Mbah Maimun Zubair lah, aku wae rapopo cangkemku ora mandi. Tapi lah kelas Mbah Maimun lah ya mesake. Kanjeng Nabi itu biasa diminta oleh para sahabat untuk memberikan syafaat dengan cara ngidoni ini biasa. "Tolong aku didoni Kanjeng Nabi njaluk syafaate panjenengan." Termasuk ini bapaknya sih. Santrine Kanjeng Nabi namanya Abdullah bin Ubay. Tidak hanya di situ bar didoni kuwanan meneh bocah iki. "Kanjeng Nabi, bisa enggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya?" Kanjeng Nabi itu kan selama tidak ada larangan pasti dilakukan. Akhirnya Kanjeng Nabi mendekat mau sholat, diprotes sama Umar. "Kanjeng Nabi, lak jenengan nyolat ke tiang niki, setiap ada orang kafir meninggal pasti Anda minta untuk sholatkan." Kanjeng Nabi jawab, "Selama tidak ada larangan dari Allah pasti akan saya lakukan." Begitu Kanjeng Nabi mau sholat, turunlah ayat dalam surat At-Taubah ayat 89. Bunyinya apa? "Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri." Janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Siapa? Orang kafir dan orang munafik. Akhirnya Kanjeng Nabi mundur, tidak jadi nyolat ke Abdullah bin Ubay. Dan Anda tahu mas, karena tolerannya Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Ubay, setelah Abdullah bin Ubay meninggal, ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay menyatakan masuk Islam. Itulah yang namanya dakwah melalui Islam. Maka hari ini saya nangis, Anda saya bacakan. Begitu dahsyatnya kemudian dakwah dengan toleransi. Saya tadi pagi ngaji di UGM. Ada salah satu jamaah yang DM saya. Saya tanya, dia ngirim gambar saya ngaji di situ. "Jenengan datang?" "Iya." Apa jawaban dia? "Iya Gus, saya datang karena kangen pengajian dengan Gus Miftah. Terakhir saya pengajian dengan Gus Miftah, saya masih kerja di Bose. Alhamdulillah saya sudah tidak di Bose lagi Gus. Kangen ngaji sama Gus Miftah." Kalau dari dulu saya tidak pernah masuk Bose, saya tidak pernah masuk lokalisasi Sarkem, mungkin gak terjadi seperti ini. Enggak. Makanya please deh, bagi kalian yang menyalah-nyalakan pengajian saya di Sarkem, kalian harus tahu, pengajian di Sarkem itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Aku tak gawe guyon wae kok. Nyatane ono kok hasile. Saya dulu kerja di Bose sebagai LC dan sekarang saya sudah meninggalkan pengajian, meninggalkan pekerjaan saya di Bose. Kenapa? Karena saya dulu sering pengajian sama Gus Miftah di Bose. Itu toleransi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Karo wong kafire hormat kok. Sekarang kenapa kita sesama orang Islam hanya gara-gara beda pilpres, beda pilihan kok ngamuk-ngamukan? Enggak rasional nih, enggak rasional. Ilmune kiai-kiai NU kuwi Pak rata-rata nyonto cerita-cerita toleran seperti ini. Ini pernah dilakukan sama Mbah Bisri Mustafa. Bisri Mustafa itu siapa? Bapaknya Kiai Mustafa Bisri alias Gusmus. Jadi dulu KUA itu menikahkan anaknya Gusmus ke Mumet. Saya nikahkan Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri yang bertempat tinggal di Jalan Bisri Mustafa. Mbah Bisri itu punya santri Islam, bapaknya Cina Kristen. Bapaknya meninggal, Mbah Bisri diaturi, Mbah Kiai, sakit mboten jenengan nyelatke jenazah bapak kulo. Mau jawab enggak enak sama anaknya. Mbah Bisri datang kok le. Pas waktu adzan duhur, Mbah Bisri datang. Akhirnya sholat di depan jenazah, dia tidak sholat jenazah tapi sholat duhur. Begitu rampung sholat, Mbah Bisri ditanya, Pak Kiai, kok sholatnya jenazah mboten kados adate? Kok gak seperti biasanya? Apa jawaban Mbah Bisri? Oh, oleh sholatnya rakoyo biasane. Soalnya apa? Paket khusus. Itu loh Pak. Kenapa hari ini kita melupakan contoh-contoh seperti ini sehingga Islam kita menjadi Islam yang keras? Raden Asnawi, pendiri pondok pesantren Asnawiyah yang umurnya 101 abad, 100 tahun. Bar pengajian sing duwe omah ki Cina Kristen. Disuguh daging asu. Dipangan sama Mbah Asnawi enggak tahu kok. Dimakan ngertinya daging kambing, dimakan. Begitu rampung pengajian, tuan rumahnya pengen membuat malu Mbah Asnawi. Ditanya, Pak Kiai tahu enggak daging apa yang Anda makan? Kambing? Salah Pak Kiai, itu adalah daging anjing. Karepe nopo? Supaya Mbah Asnawi ki isin. Apa jawaban Mbah Asnawi? Matur nuwun ya, Cung, gara-gara awakmu aku iso ngrasake daging asu. Orang ngerti lah orang haram, Mbah. Loh. Maka aja dadi wong atos kowe. Dan ini pernah saya dapati ketika dulu saya dengan almarhum Gunjek. Gunjek itu dapat tamu namanya Cak Nun MH Ainun Najib dengan Mbak Novia Kolopaking. Saya lagi makan bebek di Malioboro sama almarhum Gunjek, Cak Nun mau datang. Tukoke sate asu karo Gunjek. Dimakan sama Cak Nun. Di atas rumahnya beliau di sini, dimakan. Begitu rampung makan, Gunjek tanya sama Cak Nun, "Cak, awakmu ngerti ra sing dipangan mau daging apa?" Kambing toh? Salah, Cak, kuwi daging asu. Apa jawabannya Cak Nun? Bajingan. Bono daging asu ki enak toh. Ini dicontohkan oleh Mbah Asnawi, maka ngantai banget. Bahkan dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika umatnya Nabi Musa alaihissalam dilanda kekeringan, sholat istisqa Nabi Musa gile, Allahu Akbar, enggak udan. Sholat meneh, Allahu Akbar, ora udan. Sholat meneh, Allahu Akbar, ora udan. Nabi Musa lak matur karo Gusti Allah, Gusti, jarene dawuhen jenengan lak kemarau panjang ki kon sholat istisqa. Napa kula ampun salat istisqa kok jenengan mboten ngedhukke banyu udan? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Mus! Enggak mungkin aku menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada umatmu yang saling bermusuhan, tidak akur, tidak toleran antara satu dan yang lainnya. Selama umatmu tidak akur, aku tidak akan menurunkan air hujan. Nabi Musa takon, "Gusti, sinten umat kula sing mboten akur? Mang ngomong kali kula." Apa jawaban Allah? "Aku ora bakal ngomong karo kowe, Mus, Mus. Mosok Gusti Allah kok ngrasani to, Mus, Mus. Padake wong jana badra, Mus, Mus." Apa jawaban Allah? Kalau aku pengen menurunkan air hujan, lakukan dua hal. Yang pertama, damaikan umatmu, akurkan umatmu, rukunkan umatmu. Maka kemarin saya bilang sama Menko Polhukam, Pak Wiratno, saya diundang ngaji di Jakarta. Pak Wiratno, apa? Wiranto. Ikilah Indonesia kahanane kaya ngene terus mung cakar-cakaran gara-gara pilpres. Bangsa ini akan semakin dijauhkan dari rahmatnya Allah. Gitu ya Gus, contohnya umatnya Nabi Musa. Kalau kemudian gak saling menahan diri, terus-terusan bahkan dengan tokoh-tokoh agama di pihak masing-masing, jangan harap Indonesia itu banyak mendatangkan rahmatnya Allah. Maka lumrah kalau Indonesia itu banyak musibah. Palu, Donggala, kemudian mana kemarin Seventeen itu? Anyer. Tahu-tahu lagi manggung Sumani. Subhanallah. Apa? Tsunami. Lagi nyanyi kini sendiri di sini. Siapa yang nyangka? Kenapa? Karena bangsa ini enggak akur, Le. Terus cangkeme wong Indonesia iki bosok meneh, Palu kena gempa bumi. Ngopo? Mergo kualat karo Gus Nur. Ya Allah. Mampu men. Umpama kualat karo wong iki ndadekke gempa bumi. Kudune Medin, kudune Mekah kayak gempa bumi dhisik dhewe. Mergo kualat karo Kanjeng Nabi. Maka Allah mengatakan, kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan, akurlah. Wong Indonesia, lah pengen jenengan diselamatke karo Allah, akur. Jangan ribut gara-gara pilpres. Kurang ajar kok dandane sak jam nyoblos semenit. Mending ning omah karo bojone, nyopot baju semenit, nyoblose sak jam. Yes. Karena kamu tidak paham, maka kamu bodak-badok saja. Yang kedua apa kata Allah? Kalau kamu pengen mendapatkan air hujan kepada diriku, wahai Musa, carilah waliku namanya Barroh. Anda bisa kebaca keterangan ini dalam tafsir Jalalain. Dan aku yakin awakmu ora iso maca wong tafsir kitab kuning rano harokate. Tafsir Jalalain yang dibuat oleh Imam Dua Jalal, Jalal dua orang, Jalal bersaudara. Akhirnya apa? Nabi Musa nggoleki sing jenenge Barroh iki. Iki apa ampuhe Barroh? Takon karo Gusti Allah. Gusti, napa kula kudu goleki si Barroh? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marroh. Kenapa saya harus kamu harus mencari si Barroh wahai Musa? Karena si Barroh itu sehari membuat saya tertawa minimal 3 kali. Jadi Gusti Allah iki iso diajak guyon nek kowe kenal karo Gusti Allah. Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Dia membuat saya tersenyum 3 kali. Musa penasaran, endi jenenge Barroh? Golek. Ketemu. Kowe Barroh waliullah. Heeh. Kowe sapa? Musa Taklima. Akhirnya Musa ngomong, "Nggih, jenengan ngancani kula salat istisqa." "Mah, ngopo dadak salat istisqa barang?" Akhirnya apa? Nabi Musa matur dengan si waliullah Barroh ini. "Barroh, aku karo Gusti Allah dikongkon nemoni awakmu. Kon jaluk donga. Dongakno umatku supaya diwenehi banyu udan karo Gusti Allah." Jenengan tahu, Pak, dongane Barroh ki apa? "Tulung niki kula aturke tapi jenengan jangan dicontoh. Soalnya jenengan rong cedak karo Gusti Allah." Apa dongane Barroh? Begitu Nabi Musa mengatakan, "Kamu doakan umat saya wahai Nabi Musa supaya mendapatkan siraman air hujan." Jawabane Barroh dongane napa? "Ya Allah, napa banyu udan niku pun mboten manut kali jenengan. Kok mboten jeneng kok mboten kersa jenengan kongkon mudun teng umat Nabi Musa." Kula dongane jengkelke to. "Gusti, napa banyu udan niku pun mboten manut kali jenengan, kok ora gelem mudun. Banyu udan niku mudun lah mboten ngrugake jenengan to." Akhirnya napa? Umat Nabi Musa diudani karo Gusti Allah, mergo Gusti Allah ki guyu ngrungokke dongane Barroh. Kula kurang ajar banget to. "Gusti, napa udan niku pun mboten manut kali jenengan. Kok nganti ragil mudun teng umat Nabi Musa alaihi salam. Tapi tulung jenengan rasa melu-melu kaya Barroh. Ngawakmu ya ngono. Gusti, napa calon bojo kula niku mboten manut kali jenengan. Kok kula rabi mboten purun." Oh, cangkemmu. Gajel karo malaikat kowe. Coba. Dadi awakmu le yo, lak wis kenal karo Gusti Allah iki ndonga guyon ora apa-apa le. Kowe njaluk bojo ya Allah. Bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan istriku mbok dicek lagi ya Allah. Ora apa-apa, ku ngerti karo Gusti Allah kok. Ya Allah, saya minta istri yang SDSB ya Allah. Apa kuwi semok depan, semok belakang. Model mobil kaya Isuzu Panther ya Allah. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Yang macan tutul ya Allah. Apa kuwi manis cantik jalannya mentul-mentul. Menawi mboten wonten cukup ingkang STNK ya Allah. Apa kuwi setengah tuwa ning kenceng. Menawi mboten wonten STMM ya ora apa-apa ya Allah. Apa kuwi setengah tuwa meh modar ya ora apa-apa ya. Uang kila wis kenal karo Gusti Allah nyantel niku yang dicontoh oleh Sayyidina Ahmad Khalil Al-Bangkalan waline Madura nyontoh dungane Baroh Mbah Yai ana santrine jenengan teng Madura niku mati nyuwun ditalken kalih jenengan laki numata kumbi qauli la ilaha illallah Mbah Khalil nembe ngajar mlayu nalken jamaah apa bahasa talkinnya Mbah Ahmad Khalil tapi gitu lho Mbah kaum mereka aja melu-melu. Begitu dibuka jenazahe Mbah Ahmad Khalil ngendikan, "Hei almarhum, kowe engko lak ditakoni karo Munkar Nakir jawaban sih nunggu aku." Kendel to dungone iki. Kowe engko lak takoni Munkar Nakir jawaban sih nunggu Ahmad Khalil Bangkalan. Akhirnya napa Mbah Khalil diprotes karo kiai-kiai sak Madura. Maksudnya napa niku kiai? Mbah Yai jenenge wong alim, diprotes yo nyantai mawon nika. Maksudnya Mbah Kiai nopo kok talkin modele ngoten niku lak benjang jenengan mati. Jawabane pripun? Lak aku sesuk mati takoni karo Munkar Nakir tak jawab aku ngenteni ketua rombonganku. Sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi lho Pak ambue kiai-kiai jaman biyen. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ora usah dadi wong Islam sing sepaneng. Ternyata Gusti Allah wae iso diajak guyon. Lah kula nyantai. Guyon tok isine. Mergo Gusti Allah ya seneng guyon. Saya kok ngucapke selamat Natal. Haram orang Islam memelihara napa nika? Pohon cemara. Alah alah alah, sejak kapan pohon itu punya agama? Pohon cemara itu dijadikan lambang Natal karena ketika musim gugur yang bertahan itu hanya pohon cemara, maka diabadikan oleh orang-orang Kristiani untuk menjadi lambang Natal. Kalau orang Islam memelihara pohon Natal juga tidak ada salahnya karena pohon itu tidak punya agama. Oh, maka mudah-mudahan toleransi dan kerukunan insya Allah berangkat dari kampus Jana Badra. Amin Allahumma amin. Bon jam setengah loro pengajiane mon rambong alhamdulillah rabbil alamin. Wis kesel tangan kula loro. Sesuk ketemu malam Ahad paing teng pondok. Bulan akhirus sanah yang akan datang insya Allah bintang tamune Deddy Corbuzier. Insyaallah Islam ge. Napa? Bintang tamune sesuk. Ya terserah napa ora to ora ragate cerewet. Ya kanca-kanca mahasiswa mah tekanan nang pondokku. Oh, santriku ayu-ayu, Bro. Sing urung donga mulih muga-muga bokonge udunen. Amin. Nggo donga selawate Gus Miftah. Sing nembe kula populerke Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sarang-sarang. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa mau tabui bayaran murah jelas aku yo ho engko diamplopi ditompo ora diamplopi pamite bola bali ngono kowe ngapa bali jimbene ketimbalan udan endi ora karo ngadek ora apa-apa karo ngadek ora apa-apa hasbi rabbi Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad akan jukung kuntur wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kepada